السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواني في الدين أعزكم الله، kita masih membahas hikmah-hikmah haji yang sangat banyaknya yafutuhu al-hasr, yang enggak mungkin bisa dikumpulkan seluruhnya, sampai kita pada hikmah al-ijtima'iyah was-siyasiyah. Amal ijtima'iyah was-siyasiyah, adapun hikmah dari sisi sosial dan politik, fa innal hajja mu'tamarun 'adzim. Karena sesungguhnya haji itu merupakan mu'tamar terbesar. Mu'tamar kaum muslimin. Ini pertemuan kaum muslimin. Yadhumu wufudan mutanawwi'ah al-ulum, yang tergabung di sana, di dalam haji, utusan-utusan yang mutanawwi'ah al-ulum, yang bermacam-macam latar belakang keilmuannya. Ada doktor, ada profesor, ada dalam masalah kedokteran, ada dalam masalah sains, ada dalam masalah segala macam. Masya Allah. Mukhtalifatul thaqafat, yang thaqafahnya berbeda-beda, pengetahuan umumnya berbeda-beda. Mutabayinatul ittijahat wan naza'at, yang juga berbeda-beda arah lingkungannya. Berbeda pula tarikan-tarikan atau faktor-faktor yang ada di sekitarnya. Fa idza ijtama'a, kalau mereka semua berkumpul, kullu hizbin bi hizbihi wa kullu ta'ifatin bi shabihatiha wa mathalu lijan al-hukumah al-wahidah wa darasu وضعهم الغابر والحاضر والمستقبل ورأوا ما الذي أخرهم وما الذي يقدمهم وما هي أسباب الفرقة بينهم وما أسباب الائتلاف والاجتماع وتوحيد الكلمة. Ini semua hikmah. Disebutkan dengan berkumpulnya segala macam jenis manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda, mutabayinatul ijtihad ittijahat wan naza'at, adalah latar belakang yang berbeda-beda, yang juga bidang keilmuannya yang berbeda-beda pula. Kalau mereka semua berkumpul masing-masing dengan hizibnya, wa kullu ta'ifatin bisyabihatiha, seluruh kelompok dengan sejenisnya, enggak akan nambah apa-apa. Tidak akan nambah apa-apa. Tetapi dengan adanya ijtima' al-'am, mu'tamarun 'azim, pertemuan internasional seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, maka akan membentuk, masalu artinya membentuk, lijanul hukumatil wahidah. Lijan jamak lajnah, akan membentuk satu kesatuan, satu lajnah-lajnah yang menjadi al-hukumal wahidah, satu kesatuan, satu pemerintahan. Tidak harus satu pemerintahan berarti satu pemimpin seluruh dunia, tetapi dengan berkumpulnya mereka dan saling bertukar pikiran, saling memberikan masukan-masukan, saling memberikan faedah-faedah, itu sudah cukup seperti al-jasadil wahid. Kal-jasadi al-wahid. Masalul lijan al-hukumatil wahidah. Maka mereka seakan-akan membentuk satu pemerintahan di seluruh dunia. Pertemuannya setahun sekali. Kapan? Ketika haji. Wadarasu wad'ahum. Mereka akan mempelajari wad'ahumul ghabir wal hadir wal mustaqbal. Akan mempelajari keadaan mereka masing-masing. Apakah yang telah lalu, apakah yang sedang terjadi, ataupun yang akan terjadi. Mengapa negeri kami tidak seperti negeri kalian? Negeri kami begini, begini, begini. Dulu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sekarang demikian. Bagaimana yang akan datang? Dibahas semuanya dengan melihat negara-negara lain, dengan melihat sekian banyak fawaid yang satu dengan yang lainnya. Dan sudah pernah saya sampaikan. Walaupun mungkin secara keilmuan dan keahlian sama tingkatannya, masing-masing punya 10, belum tentu 10 yang ada di sana ada di yang 10 ini. Bisa jadi beririsan, 10 yang ini, yang tiganya gak ada pada negara yang sana. Tapi sebaliknya, dari 7 yang mereka punya, ada 2 perkara yang gak ada di sana. Mafhum? Maka begini irisannya. Yang 3 di sana gak ada di sini, yang 2 di sini gak ada di sana. Ketika mereka berkumpul menjadi satu, berapa jumlah faedah mereka? Hah? Bukan 10 lagi sekarang. Menjadi 13 atau 12. Barakallahu fiikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa ikhwanul talabah rahimani wa rahimakumullah. Mereka akan melihat wa ra'au man ladzi akharahum. Satu negeri akan berkata, "Mengapa kami lebih terbelakang? Kok kalian lebih maju?" Apa yang menyebabkan kalian lebih maju? Hat, berikan pada kami faedah-faedah. Wa man ladzi yuqaddimuhum, juga bertanya, apa yang membuat mereka maju? Ini sisi apa? Politik. Walaupun mungkin negaranya berbeda-beda, tetapi karena sama-sama kaum muslimin, ketika mereka bertemu di dalam haji, mereka saling ta'awun, saling bantu-membantu, saling dukung-mendukung. Dan juga mereka akan saling bertanya, wa ma hiya asbabul furqah bainahum? Akan saling berdiskusi tentang apa penyebab perpecahan yang terjadi di negeri ini, di negeri itu. Mengapa Suriah bisa hancur seperti itu? Mengapa terjadi kekacauan di Yaman? Mengapa kok aman tentram di negeri Indonesia? Mengapa? Itu semua akan saling mempelajari. Semua ada atau semua negara-negara yang berkumpul di dalam haji. Wa ma asbabul i'tilaf wal ijtima', mereka juga akan saling berdiskusi, apa sebab terjadinya i'tilaf dan apa sebab terjadinya ikhtilaf. Ikhtilaf adalah bisanya mereka bisa bersatu padu. Ijtima' juga bersatu padu. Dan juga mereka bertanya, kenapa kok bisa terjadi perceraian, terjadi perpecahan? Dan mengapa bisa terjadi tauhidul kalimah, persatuan, ila akhirnya. itu secara sosial, secara politik juga akan menjadi faedah besar terjadinya pertemuan tahunan di dalam haji. وَبَحَثُوا شُؤُونَهُمُ الدِّينِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ وَالْإِجْتِمَاعِيَّةِ وَالْإِقْتِصَادِيَّةِ عَلَىٰ أَسَاسِ الْمَحَبَّةِ وَالْوِعَامِ وَبُرُوحُ الْوَحْدَةِ وَالْإِئْتِلَامِ وَالْإِلْتِئَامِ. Maka mereka mencari segala macam urusan-urusan agama yang tadi di sini mungkin secara keilmuan syar'i sangat-sangat-sangat-sangat kurang. Tetapi ketika mereka haji, mereka bertemu dengan masyayikh wal ulama, ahlul ilmi dari seluruh penjuru dunia. Masya Allah. Mendapatkan faedah diniyah. Yang ingin mencari fatwa, yang ingin mencari jawaban dari pertanyaan fikih, pertanyaan syariat, pertanyaan akidah, mereka akan mendapatkan jawaban karena di sana berkumpul para masyayikh wal ulama ahlul ilmi. Demikian pula siyasiyah wal ijtima'iyah, dari sisi politik mereka akan berdiskusi. Bahasu yakni membahas, membahasnya, berdiskusi. Berdiskusi masalah agama, berdiskusi masalah politik, masalah sosial. Ipoleksos pudhan kamrata. Apa itu? Ipoleksos pudhan kamrata. Ilmu pengetahuan dan teknologi, hankam pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Eksosputnya ekonomi, sosial, budaya, hankam rata, pertahanan, keamanan rakyat semesta. Ini semua dibahas di sana dan bisa saling bertukar pikiran antar negara di dunia. Masya Allah. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini yang hajinya Bapak Presidennya dengan staf-stafnya, masya Allah. Besok para menteri-menterinya, besok menteri ini, besok menteri itu, besok semua bergiliran untuk haji karena mereka muslimin. Dan itu pada seluruh negara di dunia. Masya Allah. Sehingga mereka akan bisa membahasu syu'unahum ad-diniyah, was-siyasiyah, wal-ijtima'iyah, wal-iqtisadiyah. Ala asasil mahabbah wal wi'am, tentunya dengan dasar saling mencintai karena sesama muslim. Wa buruhul wahdah, dengan asas bangkitnya persatuan. Dari kata baraha, lam yabrah. Ini termasuk af'alus syuru' ya. Yani memulai dan bangkitnya persatuan dan iltiam. Iltiam juga maknanya persatuan atau akur satu dengan lainnya. Asbahu yadan wahidah. Sehingga mereka walaupun berbeda-beda negara, tetapi mereka menjadi satu umat. Asbahu yadan wahidan dudda aduwihim. Mereka akan jadi satu tangan yang sama ketika menghadapi atau melawan musuh-musuh Islam. Ini politik. Siyasiyah, siyasah asyariyah, politik yang syar'i. Wa quwwah marhubah, akan menjadi satu kekuatan yang ditakuti. Rahab adalah khauf. Quwwatun marhubatun fi wajhil mu'tadi 'alaihim. Maka umat Islam bersatu seluruh dunia, seluruh negara-negara Islam, mereka berkumpul dan saling membicarakan bagaimana mempertahankan agamanya dan negeri-negerinya, maka mereka akan menjadi satu quwwah marhubah, menjadi satu kekuatan yang ditakuti. Sehingga musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam selalu berupaya ingin memecah belah antar negara-negara Islam. Ingin selalu mengadu domba, bahkan antara kaum muslimin dengan kaum muslimin di satu negara. Selalu cara mereka sama dari dulu. Yaitu pecah belah kuasai. Pecah belah kuasai. Mereka enggak akan bisa menguasai tanpa memecah belah. Karena kalau mereka bersatu, mereka akan kuat. Dan ternyata mereka sudah Allah syariatkan untuk haji seluruh kaum muslimin seluruh dunia untuk berkumpul setiap tahunnya di Al-Haram mengadakan ibadah, niscaya mereka akan mendapatkan satu asbab qawiyah, satu sebab yang kuat untuk bisa mempersatukan mereka, mengakrabkan mereka, menyatukan kekuatan mereka, tidak mudah dipecah belah. Mereka akan saling memberikan faedah dan informasi yang penting sehingga mereka menjadi yadan wahidah ضد عدوهم dan menjadi quwwatan marhubah fi wajhil mu'tadi alaihim. Akan menjadi satu tangan bersatu padu melawan musuhnya, musuh Islam, dan akan menjadi kekuatan yang ditakuti dalam menghadapi penjahat-penjahat mu'tadi yang mengganggu dan menghalangi dakwah kaum muslimin. وَبِهَذَا يَصِيرُ لَهُمْ كِيَانْ مُسْتَقِلْ خَاسْ لَهُ مُمَيِّزَاتُهُ وَأَهْدَافُهُ وَمَقَصِدُهُ. Dengan ini, mereka akan memiliki kian mustaqil khas. Satu bentuk, satu alat yang tersendiri, yang khusus. Menjadikan mereka satu ummah yang memiliki keistimewaan-keistimewaan, yang memiliki tujuan-tujuan, yang memiliki maksud-maksud yang sama. وَبِهَذَا يَصِيرُ لَهُمْ كِيَانْ مُسْتَقِلْ خَاسْ يُسْمَعْ صَوْتُهُ وَيُصْغِي إِلَى كَلِمَتِهِ وَيَحْسِبَ لَهُ أَلْفَ حِسَابٍ. Sehingga akan didengar suaranya, akan diperhatikan kalimatnya, seperti yusgha ya, yusma' sawtuhu wa yusgha ila kalimatihi wa yuhsab lahu alf hisab. Akhirnya umat Islam akan didengar suaranya, akan diperhatikan kalimatnya, dan akan dihitung dengan 1000 kali hitungan. Ini tidak sembarangan menghadapi umat Islam. وَبِهَذَا يَعُودُ لِلْمُسْلِمِينَ عِزُّهُمْ. Dengan itu akan kembali pada kaum muslimin kemuliaan mereka. وَيَرْجِعْ إِلَيْهِمْ سُؤْدَدُهُمْ. Akan kembali kepada mereka su'dad, kekuasaan, kemuliaan kepada mereka. وَيَبْنُونَ دَوْلَةً إِسْلَامِيَةً. Dan akan terbentuk satu daulah Islamiyah. Dusturuha kitabullah, yang dasar-dasarnya adalah kitabullah Al-Quran, yang undang-undang dasarnya adalah sunnah Rasulullah SAW. Wasyiaruha, yang syiar-syiarnya yang menonjol dalam negara Islam ini adalah keadilan. Walmusawah, persamaan. Wahadafuha, dan tujuannya adalah as-salihil am, tujuannya adalah kebaikan untuk semua. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, makmur, adil, dan akan disamakan hak-hak mereka untuk hidup di negerinya. Wa ghayatuha, dan tujuan utamanya adalah al-amn was-salam, keamanan dan keselamatan. Hina idin tattajih ilaihim adharud dunya. Dengan ini akan mengarah kepada umat Islam seluruh pandangan-pandangan dunia. Wa taslamuz zimam ilaihim, dan mereka akan taslimuz zimam, akan menyerahkan kendali, kekang kepada umat Islam untuk mengatur dunia. فَيُمْسِكُونَهُ بِأَيْدِيهِمْ, maka mereka yang akan memegang tali kekang tadi, tali kendali tadi, yakni kendali dunia. وَيُقَوِّضُونَ مَجَالِسًا وَمَجَالِسْ بُنِيَتْ عَلَى الظُّلْمِ وَالْبَغَى. Mereka akan runtuhkan semua majlis-majlis yang dibangun di atas kedoliman dan kejelekan, ketidakadilan. Yabnuna ala anqadhiha, dan akan dibangun di atas reruntuhannya keadilan dan kebaikan untuk seluruh dunia. Ikhwan ibn a'azakumullah, bukan dengan dipaksa masuk Islam, karena tidak ada paksaan dalam agama, la ikraha fid din, tetapi ditegakkan keadilan. Tidak boleh umat Islam memaksa mereka, mendolimi mereka, orang-orang kafir. Mereka dibiarkan hidup dengan seperti rakyat yang ada, sama, tetapi didakwahi, diajak. Ini khonibudina azakumullah, negara Islam. Jangan dikira negara Islam itu tidak boleh ada orang kafir, harus dibunuh semuanya. Tidak demikian. Di sana ada kafir yang disebut dengan kafir dhimmi, kafir yang tinggal di tengah, di bawah kekuasaan kaum muslimin. Namanya kafir dhimmi. Mereka dibiarkan hidup dan mereka boleh untuk memakan, minum, seperti layaknya rakyat untuk mendapatkan kebaikan dunia, silakan. Tetapi jangan menghalangi Islam, jangan memusuhi Islam, jangan membuat sesuatu perkara-perkara yang akan merusak atau mengganggu ibadah kaum muslimin. Silakan kalian ibadah dengan agama kalian di tempat kalian. Khonibudina azakumullah. Dengan terus kita mengajak mereka kepada Islam untuk kebaikan mereka sendiri. Adapun ibadah, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Khonibudina azakumullah. Maka itu keadilan dan ihsan akan tegak di seluruh dunia. Ketika satu negara dengan negara lain sudah saling berhubungan, saling bantu-membantu, maka akan menjadi seakan-akan satu negara. Seakan-akan satu negara, karena semua pimpinan-pimpinan negara-negara muslim tersebut saling bersatu padu, saling bantu-membantu, saling dukung-mendukung, saling bekerja sama. Wa bihadha yuqirrul islam, yuqirrus salam. Dengan itu akan kokoh assalam. Keselamatan dan keamanan akan kokoh. Wa yastatibbul amn, dan keamanan juga akan semakin sempurna. Wa tattajihul masani' allati tasna' lil mauti adz-zari' aslihat ad-damar wal kharab ila an takhtari' al mu'addat allati tusa'id 'ala at-tathmir wat tasni' wa ikhraj khayrat al ard فتحقق حكومة الله بخلقه وحكمة الله بخلقه ويحل الخصب والرخاء والأمن والسلام مكان الجدب والغلاء والخوف والدماء. Dengan ini akan tegaklah keselamatan dan keamanan dunia. وتتجه, kalau sudah aman tenteram dunia, maka semua pabrik-pabrik yang tadinya membuat kematian-kematian atau alat-alat pembunuh, al-mauti wad-dari' aslihat ad-damar wal-kharab, yang tadinya pabrik-pabrik tersebut membuat senjata, membuat alat pembunuh dengan berbagai macam jenisnya, na'udzubillah, sampai mereka membuat alat atau membuat bom yang mereka namakan dengan bom biologi. Tidak meledak seperti yang kalian bayangkan, tetapi tiba-tiba akan terwabah di sana virus yang mereka sudah siapkan. Mereka lemparkan di satu negeri, maka separuh negeri tadi akan terkena virus tadi dan mati. Ikhwan ibn a'azakumullah, pabrik-pabrik ini tattajih, akan mengarah ila an takhtari' al mu'addat allati tusa'id, akan berubah pabrik-pabrik senjata kimia, pabrik-pabrik senjata biologi, pabrik-pabrik senjata api ila akhiri, akan berubah menjadi pabrik-pabrik alat-alat yang membantu kehidupan manusia. Mengapa enggak laku? Mengapa enggak laku? Al amnu wassalam, keamanan, ketenteraman, maka tidak perlu banyak-banyak. Cukup apa yang ada, selesai. Maka mereka berubah, tidak lagi membuat senjata, tetapi membuat allati tusa'id 'ala at-tathmir, membuat alat-alat yang membantu untuk berkembangnya perekonomian, berkembangnya tasni', produksi-produksi, wa ikhraj khairatil ardi, alat-alat untuk mengeluarkan semua perbendaharaan dari bumi. Fatahaqqaq hikmatullahi bikhalqih, maka dengan itu akan terwujud hikmah Allah terhadap makhluk-makhluknya. Maka akhirnya yahullul khasbu warraqa, akhirnya datanglah kesuburan, datanglah kemudahan dan keamanan dan keselamatan, menggantikan tempat yang lama, yaitu al-jabd wal-ghala, kekeringan, tandus, kering, rasa takut, darah di mana-mana, itu semua diganti dengan keamanan, kemakmuran, diganti dengan kesuburan. Masya Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, pengaruh bom atom di Hiroshima dan Nagasaki itu sampai hari ini pengaruhnya. Tanahnya tandus. Bayangkan satu kota habis dengan satu bom. Di Hiroshima dan Nagasaki, di Jepang sana dalam perang dunia yang kedua ya, yang pertama. Al-Muhim. Bisa dibayangkan, kalau terjadi peperangan yang seperti itu, hancur dunia. Dan hancurnya berkepanjangan. Artinya pengaruhnya akan sekian lama. Tetapi sebaliknya, kalau sudah mereka dipersatukan di atas agama Islam, dan kemudian diatur oleh agama yang sempurna, dan kemudian terjadilah keamanan dan ketenteraman di seluruh dunia, maka orang-orang tidak lagi membuat bom, membuat senjata, tidak lagi membuat alat-alat pembunuh. Mereka akan membuat alat-alat yang bisa membantu kemakmuran, yang bisa membantu segala macam perekonomian, bisa mengeluarkan semua perbendaharaan yang ada di bumi ini. Maka akhirnya jadi subur kembali dunia, menjadi makmur kembali dunia. Walakin la budda likamali tahakkuki a'mali hadal mu'tamar min lugatin muwahhidah. Pemuwahhidah. Tetapi semestinya untuk menyempurnakan hikmah yang besar ini, amalan-amalan yang mulia ini dalam muktamar tahunan yang bernama haji, perlu ada lugatun muwahhadah. Perlu ada bahasa persatuan. Sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dengan bahasa tersebut. Yatafahamuna biha, yang mereka bisa saling memahami dengannya. Wa awlal lughat bidzalika lughatul Qur'an, maka yang paling afdal, yang paling bagus, yang paling tepat untuk menjadi bahasa persatuan adalah bahasa yang Allah pilih untuk menurunkan wahyunya. Bahasa yang Allah pilih untuk menurunkan wahyunya yaitu Al-Qur'an. Allah katakan Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Qur'an dengan bahasa Arab agar kalian paham. Walhamdulillah, satu-satunya bahasa yang tidak berubah sejak zaman turunnya Al-Quran sampai hari ini adalah bahasa Arab. Walhamdulillah diturunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Adapun bahasa-bahasa lainnya sangat-sangat banyak perkembangan yang merubah apa-apa yang dulu dipaham sekarang jadi tidak dipaham. Seperti bahasa yang sudah mulai punah. Bahasa Sanskerta masih ada sedikit yang masih mempelajarinya, tapi sudah hampir tidak dipaham sama sekali. Ada bahasa Ibrani yang juga sudah bisa dikatakan punah. Ini barakallahu fikum, bahasa-bahasa lain hilang. Tetapi bahasa Arab dari dulu sampai hari ini tetap. Yang namanya sayyarah, kendaraan. Sayyarah dulu unta dan semua tunggangan-tunggangan. Tetapi sekarang mobil. Sama. Kendaraan. Barakallahu fikum. Wa ila akhirih, hadhihi al-lughah adalah lughah ad-dunya, lughah yang bisa menyatukan seluruh dunia Islam. Kama annahu la budda min at-tanzim wa at-tansik wa ar-ri'ayah min al-hakimin. Juga di samping bahasa satu, juga perlu ada pengaturan yang satu pula. Tanzim pengaturan yang satu. Tansik juga sama, maknanya adalah pengaturan. Wariayah, pemeliharaan yang bekerja sama. Minal hakimin, dari seluruh para hakim-hakim, seluruh para penguasa-penguasa, hukam. Sehingga walaupun dia negara-negara yang berbeda, tetapi karena sama-sama negara muslimin, mereka seakan-akan satu. Satu negara. Mengapa? Karena mereka saling mengatur. Kamu jadi ininya, kamu bagian ininya, kamu bagian itu. Ini namanya tanzim. Wa tansiq. Pengaturan-pengaturan. Wa idza 'alimta thamarat hadhihi al-ijtima'at al-islamiyyah. Kalau engkau sudah tahu bagaimana buah hikmah-hikmah dari pertemuan tahunan, pertemuan Islam ini, wa fahimta jayyidan, kalau engkau tahu dengan baik, ayuhal muslim al-mu'min, kalau engkau wahai muslim dan mukmin tahu, annalaka dinan 'aziman, berarti engkau akan tahu bahwa engkau memiliki agama yang sempurna. Agama yang agung, jalilul qadri, yang tinggi kedudukannya. Yuqsad minhu ba'da ibadatillah, yang dituju setelah ibadah kepada Allah adalah salahal kauni wattisaquhu, adalah kebaikan seluruh alam. Agama ini di samping mengajak semua untuk beribadah pada Allah juga menjadikan kebaikan untuk seluruh alam. Wattisaquhu, dan keteraturan seluruh alam. Li'anna al-ijtima' huwa a'zamu wasilatin lijam'il ummah, karena pertemuan adalah salah satu dari perkara penting, salah satu wasilah, salah satu jalan untuk mempersatukan umat. Wa tauhidil kalimah, menyatukan kalimat. Walidha fa'innahu uniya bilijtima'ati inayatan azimah, tahqiqan lil maqasidil karimah. Oleh karena itu, dalam agama ini, uniya bilijtima'at, dalam agama ini selalu dianjurkan kebersamaan dan pertemuan. Sangat-sangat diperhatikan dalam agama Islam. Mengapa? Karena memiliki hikmah yang azimah, diantaranya wasilah ila jam'il kalimah, jalan untuk mempersatukan kalimat. Lihat ikhwan ibnina azakumullah, dari mulai pertemuan harian. Kapan pertemuan harian? Disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan rasulnya untuk sholat berjamaah. Kata Allah, warka'u ma'raqin, ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Tidak hanya menyuruh ruku', tidak hanya menyuruh sholat, tetapi menyuruh sholatlah bersama-sama dengan orang-orang yang sholat. Artinya sholat berjamaah. Sehingga satu kampung dengan satu masjid, mereka saling bertemu setiap waktu sholat. Di hari Jumat diperintahkan untuk bertemu dengan pertemuan yang lebih besar. Dari sekian masjid-masjid kecil digabungkan di masjid jami', di masjid jami' yang mengumpulkan seluruh para jamaah salat di kampung-kampung tadi, dipertemukan di masjid besar, yaitu hari Jumat. Kemudian setelah itu ada Idul Adha dan Idul Fitri. Dianjurkan untuk salat di musallal Id, di lapangan salat Id. Digabungkan seluruh kaum muslimin dari masjid-masjid besar tadi di satu lapangan besar. Masya Allah. Itu juga ijtima'. Berarti agama ini sangat menganjurkan untuk pertemuan rutin kaum muslimin. Karena pertemuan rutin inilah yang akan membantu mereka untuk mempererat persatuan. Fafarada ala ahli al-mahallah al-ijtima' fi masjidihim kulla yawmin khamsa marrat. Maka diwajibkan bagi setiap penduduk di desa atau penduduk satu kampung untuk berkumpul di masjid-masjid mereka setiap hari 5 kali salat berjamaah. Wa furida ala ahli al-baladi dan diwajibkan pada setiap penduduk negeri untuk ijtima'ul 'am, untuk pertemuan yang lebih besar, fi kulli usbu', setiap pekan, yaitu di hari Jumat. Wa furidha 'alal muslimin al-ijtima' fi kulli 'am, dan juga diperintahkan untuk bertemu, mengadakan pertemuan besar setiap kaum muslimin di negerinya atau di kotanya, yaitu pertemuan tahunan di hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Dan kemudian diperintahkan pula mereka untuk haji ke Baitillahil Haram, pertemuan dunia. Masya Allah. Pertemuan antar masyarakat di satu RT, pertemuan antar masyarakat di satu kampung, pertemuan antar masyarakat di satu kota, dan pertemuan antar masyarakat di seluruh negeri di Baitillahil Haram. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, karena kebersamaan membawa hikmah. Karena kebersamaan membawa hikmah. Wa hadha mawdu'un khatirun tawil, naktafi minhu bihadhil isyarah. Dan ini adalah pembahasan yang sangat penting dan sangat panjang untuk dibahas. Maka kami cukupkan dengan isyarat yang sedikit pada kalimat-kalimat ini. Nasallahu ta'ala an yu'liya kalimatahu wa yudhhir dinahu wa yansur awliya'ahu wa yudhill a'da'ahu innahu qawiyyun 'aziz. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar meninggikan kalimatnya dan agar memenangkan agamanya dan menolong wali-walinya dan merendahkan musuh-musuhnya. Innahu qawiyyun 'aziz. Babul mawaqit. Sudah hafal hadisnya kan? Baik. Tafadhal hadis, insyaallah kalian akan baca di pertemuan berikutnya bismillah taala. Man la yahfad fala udra alaih. Man la yahfad fala udra alaih. Tidak ada udur apapun. Jangan bilang saya tidak masuk, jangan bilang saya tidak tahu, jangan bilang saya lupa, jangan bilang apapun. Karena waktunya sudah terlalu lama. Sudah sekian hari. Sejak pelajaran kosong sudah diperintahkan untuk menghafal dua hadis. Kemudian ketika pertemuan kemarin masih kita belum memerintahkan kalian untuk berdiri membacanya. Karena merasa masih belum selesai mukaddimah. Sekarang mukaddimah sudah selesai. Dan sudah ditinggal kemarin dua hari lagi. Masya Allah. Baqiya, yang tersisa hanya qira'ah minkum bil qiyami hifdan jayyidan la yatata'ta. Jangan terbata-bata, harus lancar. Barakallahu fikum.